Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan penting yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang dilarangnya melakukan tajassus terhadap seorang muslim. Tajassus adalah menyelidiki atau mengintai seorang muslim untuk dicari-cari aibnya, untuk dicari-cari kesalahannya. Maka tidak boleh seorang suami melakukan tajassus terhadap istrinya, pun sebaliknya tidak boleh seorang istri melakukan tajassus terhadap suaminya, kecuali apabila ada qarinah, ada indikasi kuat yang mencurigakan. Maka boleh melakukan tajassus, itu pun dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Boleh melakukan tajassus dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Dan kalau tidak bisa, maka dengan kalbunya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya, yaitu tentang haddu auratil mar'ati 'inda maharimiha, tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya. Sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahram-mahramnya. Adapun pengertian aurat telah dijelaskan oleh para ulama bahwa aurat adalah anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Itu definisi aurat. Sering kita mendengar kata aurat, namun terkadang kita belum mengetahui definisinya. Maka aurat adalah anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Adapun mahram, telah dijelaskan oleh para ulama, definisinya adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab, hubungan susuan, atau karena pernikahan. Demikian pengertian mahram sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Semua orang yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab atau hubungan susuan dan hubungan pernikahan. Ada tiga sebab yang menjadikan seorang muslim memiliki hubungan mahram dengan yang lainnya. Yang pertama adalah karena hubungan nasab. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Siapa saja mahram kita karena hubungan nasab. Di antaranya adalah bapak, kemudian ibu, anak, saudara kandung, paman, bibi, dan yang lainnya. Nah, kemudian faktor penyebab yang kedua adalah karena hubungan susuan. Ketika ada seorang ibu yang menyusui anak kecil, bukan mahramnya, maka anaknya tersebut menjadi anak susuan bagi ibu tadi. Keduanya menjadi saudara karena hubungan mahram. Nah, demikian halnya dengan suami ibu susuan. Dia statusnya juga menjadi mahram bagi anak kecil tersebut. Demikian pula anaknya. Kalau ibu tadi memiliki anak misalnya, maka dia juga menjadi mahram bagi anak yang disusui. Kalau ibu tadi memiliki saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka dia juga menjadi mahram bagi anak yang disusui. Ini faktor penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mahram karena hubungan pernikahan. Di antara contohnya adalah mertua atau menantu, anak tiri, ketika telah terjadi duhul antara kedua orang tuanya, maka statusnya sebagai mahram bagi suami ibunya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, wal aqrab wallahu a'lam, dan yang lebih mendekati kebenaran, kata beliau rahimahullah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Beliau mengisyaratkan bahwa di sana ada khilaf di antara para ulama, ada silang pendapat di antara para ulama tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahram-mahramnya. Kata beliau, pendapat yang paling mendekati kebenaran, wallahu alam, adalah majaratil 'adatu bikashfihi, anggota tubuh seorang wanita yang biasa nampak atau terlihat. Ini batasan aurat seorang wanita di hadapan para mahramnya. Anggota-anggota tubuh seorang wanita yang biasa nampak atau terlihat. مثل الرأس والرقبة والأذن وذراعين واليد والكفين والقدمين. Seperti misalnya kepala, leher, telinga, kedua lengan, tangan, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Itu bagian-bagian tubuh atau anggota-anggota tubuh yang boleh diperlihatkan oleh seorang wanita di hadapan mahramnya, di hadapan mertuanya, di hadapan saudara laki-lakinya, di hadapan pamannya, dan begitu seterusnya. Hadza wal aqrab, inilah pendapat yang paling benar, pendapat yang paling mendekati kebenaran. Memang ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasan aurat seorang wanita di hadapan para mahramnya adalah bagian tubuh antara pusat dan kedua lututnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, antara pusat dengan kedua lututnya. Namun wallahu alam, sebagaimana beliau sampaikan di sini, bahwa pendapat yang lebih benar adalah anggota tubuh yang biasa nampak atau terlihat, itu yang boleh diperlihatkan oleh seorang wanita di hadapan mahramnya. Nah, termasuk di antaranya adalah anggota-anggota tubuh yang biasa dicuci ketika berwudu, yang biasa diusap ketika berwudu, maka boleh untuk ditampakkan di hadapan mahramnya. Kepala, rambut, kedua tangan, dan kedua kaki. Wal afdal sitru ma siwa dzalik. Kemudian beliau menjelaskan, dan lebih afdal, lebih utama untuk menutup selain anggota anggota tubuh yang disebutkan tadi. Kata beliau, lebih afdal, lebih utama untuk menutup selain anggota-anggota tubuh yang disebutkan tadi. Maka hendaknya tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh selainnya di hadapan para mahram, seperti misalnya kedua lutut atau kedua pundak. Diupayakan jangan sampai tersingkap atau terlihat di hadapan mahramnya. Illa indal hajah, kecuali ketika ada perlunya. Ini pengecualian, kecuali jika ada hajatnya, ada perlunya, kondisi menuntut wanita tadi untuk memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya yang tidak biasa nampak, yang tidak biasa terlihat. Mithlu hajati ar-radha', misalnya ketika ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, maka tidak masalah. Dalam kondisi demikian, sebagian anggota tubuhnya terlihat ketika menyusui, karena memang ada hajatnya. Atau contoh yang lain, ketika dalam rangka pengobatan sehingga terpaksa harus menyingkap sebagian anggota tubuhnya yang tidak terlihat, maka boleh, tidak masalah. Ketika dalam pengobatan tersebut dia ditemani oleh saudara laki-lakinya, atau mungkin ditemani oleh pamannya, maka tidak masalah. Namun pada asalnya, sekali lagi, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkannya dalam kondisi-kondisi normal. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan dalil yang melandasi pendapat ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin dari kalangan para wanita, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menjaga pandangan mata mereka, wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk berusaha menjaga pandangan mata. Sehingga perintah ini tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Sebagaimana kaum laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata dari perkara-perkara yang haram, maka demikian halnya dengan kaum wanita. Mereka juga diperintahkan untuk melakukan demikian. Karena yang bisa terfitnah tidak hanya seorang lelaki saja, seorang wanita juga bisa terfitnah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan mata, untuk menundukkan pandangan mata dari perkara-perkara yang haram. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penggalan ayat berikutnya, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka, para wanita tersebut, yubdina zinatahunna, memperlihatkan perhiasan mereka, illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, bapak suami-suami mereka, yakni mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak suami-suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau anak saudara laki-laki mereka, keponakan mereka, atau anak saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita di antara mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang boleh dinampakkan kepada para mahram adalah perhiasan mereka, zinah, yang artinya perhiasan. Hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa yang boleh terlihat di hadapan mahram adalah anggota tubuh yang biasa memakai perhiasan. Ini kesimpulan para ulama terkait dengan ayat yang kita sampaikan tadi. Mereka berkesimpulan bahwa anggota tubuh yang boleh terlihat oleh para mahram adalah anggota tubuh yang biasa memakai perhiasan. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat tadi supaya tidak menampakkan kecuali zinahnya mereka, kecuali perhiasan mereka. Maka hanya anggota tubuh yang biasa memakai perhiasan saja yang boleh dinampakkan kepada mahram-mahram mereka. Misalnya leher yang biasa memakai kalung, tangan yang biasa memakai gelang, jari-jari tangan yang biasa memakai cincin, telinga yang biasa memakai anting-anting, dan begitu seterusnya. Sebatas itu saja yang boleh dinampakkan kepada mahram-mahram mereka. Anggota-anggota tubuh, sekali lagi, yang biasa memakai perhiasan. Adapun selebihnya, maka tidak boleh untuk terlihat di hadapan para mahram mereka. Demikian kesimpulan para ulama. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan falhasil, maka kesimpulannya, anna kaunaha tasturu badanaha wa tahtatu inda maharimiha. Ada sebuah nasihat yang beliau sampaikan kepada kaum mukminin dari kalangan para wanita. Kata beliau rahimahullah, maka kesimpulannya, jikalau seorang wanita berusaha untuk menutup tubuhnya dan menjaga kehormatannya di hadapan para mahram, wala siyama fi hadzal asr alladhi qala fihi ad-din wa kasara al-fisq wa tasahul min kathirin minar rijal, terutama di zaman ini yang mana keimanan manusia semakin melemah dan berbagai kejahatan semakin banyak dilakukan oleh kaum laki-laki di masa-masa seperti ini. Tatkala fitnah syahwat sudah sangat banyak dan merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, sementara mereka sangat jauh dari bimbingan ilmu agama, bahkan tidak ada upaya sama sekali untuk mempelajari ilmu agama, dan fitnah semakin banyak, fitnah semakin merajalela. Maka kalau kondisinya demikian, kata beliau rahimahullah, fakaunuha tahtatu inda awliyaiha yanbagilaha antakuna daiman fala yudhiru minha illa ma jaratil adatu biduhurihi. Kata beliau rahimahullah, maka hendaknya dia selalu berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak menampakkan di hadapan para mahramnya kecuali anggota tubuh yang biasa nampak, yang biasa terlihat, minal wajhi wal kaf wal qadam, seperti misalnya wajah, telapak tangan, dan kaki. Kata beliau rahimahullah, berusaha untuk menampakkan di hadapan para mahram anggota-anggota tubuh yang biasa terlihat saja, diupayakan semaksimal mungkin. Karena alasan tadi, manusia semakin jauh dari ilmu agama dan berbagai fitnah telah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah yang muncul karena media sosial misalnya, fitnah yang muncul karena propaganda orang-orang non-muslim misalnya, dengan berbagai usaha dan upaya mereka, terutama ketika di hadapan mahram yang jahil, mahram yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum syariat dalam agama Islam, orang-orang awam misalnya, maka lebih dituntut lagi untuk menjaga kehormatan diri, menjaga auratnya sehingga tidak terlihat di hadapan orang seperti itu. Wa mahma amkana ya'ni at-tahaffud fahuwa aula, dan diupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga anggota-anggota tubuhnya kecuali yang biasa nampak, yang biasa terlihat, fahuwa aula, maka ini lebih utama, lebih afdol. Terlebih lagi ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka dia lebih dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun bi'annaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumah, maka syaitan akan senantiasa mengintainya. Syaitan akan selalu berusaha untuk mengintainya, dijadikan sebagai objek untuk memfitnah kaum laki-laki. Maka wajib bagi seorang wanita muslimah untuk berusaha menjaga adab-adab islami ketika keluar dari rumahnya. Dan telah kita sampaikan sebagian adab-adab tersebut pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Di antaranya harus dengan seizin suami, kemudian tidak bertabarruj, tidak berdandan, tidak berhias, tidak memakai parfum, dan adab-adab yang lainnya. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa pendapat yang lebih kuat, pendapat yang benar adalah batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya adalah anggota-anggota tubuh yang biasa nampak, yang biasa terlihat. Adapun selebihnya, maka diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terlihat di hadapan mahramnya, kecuali indal hajah, kata beliau rahimahullah, kecuali jika memang ada perlunya, maka tidak masalah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.